Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la sharika lah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Humma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pembahasan kita, pembahasan kitab Durul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Pembahasan yang sering kita bahas yaitu tentang wasiat, dan pembahasan tentang al-mawarith, jama' dari mirah, yaitu tentang harta bagian waris, itu kita lewati karena pembahasan kitab al-mawarith di sini, di sana ada pembahasan khusus yang dimana satu kitab yang membahas khusus tentang hal-hal yang berkaitan tentang warisan. Nah, sehingga kita lewati dan kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yaitu Kitabu Al-Jihad. Qala rahimahullahu ta'ala Kitabu Al-Jihad, Kitabu Jihad Wasiyah. Kitabul Jihad, kitab yang membahas tentang jihad, wasiyah, juga tentang jalan bagaimana berjihad fisabilillah. Asyir jamak dari sirah, perjalanan. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, beliau akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan tentang jihad dan juga hukum tentang jihad. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, kitab jihad. Al-jihad secara bahasa lugatan adalah masdar dari jahada, yujahidu jihadan. Dan secara istilahan wa badlu jahdi fi qitalil kuffar awil bugha. Dikatakan oleh para ulama bahwa jihad secara istilahan adalah badlul jahdi, yaitu berjuang, berusaha keras, fi qitalil kuffar awil bugha, di dalam memerangi orang-orang kuffar dan juga memerangi orang-orang yang al-bugha, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang memberontak. Al-jihad di sini sesuatu yang disyariatkan hal ini sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. وَقَاتِلُوا, dan perangilah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, perangilah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memerangi kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu. Saya ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum, kenapa kalian ketika dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berangkatlah kalian fi sabilillah, ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taqaltum ilal ardh, kalian merasa berat, yakni ingin tetap berada di tempat tinggalnya, tidak mau jihad fi sabilillah. Padahal keutamaan jihad itu sangat banyak sekali. Nah, orang yang meninggal fisabilillah juga mempunyai keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang lain, yang dimana darah-darah mereka yang menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Sehingga orang-orang yang meninggal jihad fisabilillah, dia dikuburkan dengan pakaian yang dia kenakan. Dan juga di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati mi'ah darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala siapkan lil mujahidin fi sabilillah, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ini mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah. Orang-orang yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, al-jihad fardhu kifayah ma'a kulli barrin wa fajirin. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa berjihad adalah merupakan fardhu kifayah ma'a kulli barrin wa fajirin, bersama setiap pemimpin, yang dimana pemimpin itu adalah merupakan pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir, pemimpin yang jahat. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa fardhu kifayah. Dan para ulama menyebutkan bahwa di dalam berjihad fisabilillah itu bisa menjadi fardhu ain dengan beberapa keadaan. Yang pertama yaitu apabila seseorang telah bertemu dengan musuhnya berhadap-hadapan, maka dalam keadaan seperti ini itu menjadi fardhu ain. Tidak boleh bagi dia untuk lari. Akan tetapi dia senantiasa menghadapinya dengan kesabaran, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yaitu apabila orang-orang kafir yang di mana mereka menyerang kaum muslimin di suatu tempat, maka kaum-kaum muslimin di tempat yang diserang oleh orang-orang kufar, yang di mana dia menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, agamanya, maka dalam keadaan seperti ini jangan dia untuk mundur. Akan tetapi wajib baginya untuk memerangi orang-orang kufar tadi. Dan di sini hukumnya menjadi fardu ain. Hukumnya menjadi fardu al-ain. Kemudian keadaan yang berikutnya, yang di mana keadaan jihad itu menjadi fardu ain, apabila imam memerintahkan kepada suatu kelompok untuk berjihad fisabilillah, maka wajib bagi kelompok tadi untuk berangkat. Maka hukumnya menjadi fardu ain. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi taqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum firu, kenapa kalian, kenapa ketika dikatakan kepada kalian untuk berangkat jihad fi sabilillah taqaltum ilal ard, kalian merasa berat, tidak mau untuk berangkat. Sehingga apabila seorang imam telah memerintahkan suatu kelompok untuk berangkat jihad fisabilillah, maka menjadi fardu ain. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, al-jihadu fardu kifayah ma kulli barrin wa fajirin idza adina al-abawan. Jihad fardu kifayah bersama pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat, idza adina al-abawan, apabila diizinkan oleh kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dhinuhu fil jihad, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Kemudian Nabi mengatakan, fafihima fajahid, maka kepada orang tuamu lah engkau ini berbuat baik. Fajahid di sini yaitu berbuat baik kepada orang tuamu, termasuk dari jihad fi sabilillah. Yani jihad berlemah lembut kepada mereka, kemudian jihad menjalin silaturahmi kepada mereka, karena mereka termasuk dari kedua orang tuamu. Di dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji, kembalilah engkau, fasta'zinhuma, memintalah izin kepada kedua orang tuamu. Fa'in adinalak wa'ila fabirrahuma. Yani apabila kedua orang tuamu itu mengizinkan kepada engkau, berangkat engkau jihad fisabilillah. Kalau orang tuamu tidak mengizinkan, fabirrahuma, maka berbuat baiklah dengan birrul walidain kepada kedua orang tuamu. Dan dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi dalam syarah Al-Bahiyah, yaitu Ad-Dararul Mudhiyah, beliau mengatakan, dikarenakan seseorang berbuat baik birrul walidain kepada kedua orang tua adalah merupakan fardhu ain. Dan jihad fisabilillah termasuk dari fardhu kifayah. Nah, dan jihad fisabilillah fardhu kifayah. Nah, dan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi ketika ditanya oleh seseorang, amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian orang tadi bertanya kembali kepada Nabi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian orang tadi bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai dengan suatu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, salat tepat pada waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat yang ditetapkan kepada orang-orang mukmin adalah salat-salat yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Sehingga termasuk dari amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala salat tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya, Nabi mengatakan bahwa amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala birrul walidain. Dua. Kemudian yang ketiga, jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan birrul walidain sebelum berjihad fi sabilillah, karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk dari amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang di mana orang tuanya masih ada, dia ingin jihad fisabilillah, minta izin dulu kepada kedua orang tuanya, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Nabi mengatakan, irji, fasta'zinhuma, kembalilah engkau, memintalah izin kepada kedua orang tuamu. Fa'in adzinalak wa illa fabirrahuma. Kalau misalkan kedua orang tuamu mengizinkan, maka perangkatlah engkau jihad fisabilillah. Wa illa fabirrahuma. Kalau tidak, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, karena itu termasuk dari suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan ucapan Imam Syaukani bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan fardu ain. Naam. Menjalin salih silaturahmi. Naam. Apalagi kedua orang tuanya sudah tua renta, yang dimana mereka membutuhkan kepada anaknya untuk mengambil air. Airnya di sumur, tidak bisa menimba air lagi orang tuanya karena sudah tua renta. Atau untuk membelikan susu, obat-obatan, ataupun yang lainnya. Itu termasuk dari jihad fisabilillah. Nabi mengkedepankan sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma di dalam berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa huwa ma ikhlas. Wa huwa mal ikhlas niyyah. Yughfirul khotaya illa ad-dain. Berjihad fisabilillah dengan keikhlasan. Keikhlasan niatnya. Yang dimana bisa yukafir al-khotaya, bisa menghapus dari dosa-dosa, illa dain, kecuali hutang. Taib. Jihad fisabilillah termasuk ibadah. Jihad fisabilillah termasuk dari amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika dia berjihad fisabilillah karena termasuk dari ibadah, maka sepatutnya untuk mengikhlaskan niatnya di dalam berjihad hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku perintahkan kecuali mereka untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad termasuk dari ibadah, maka murnikan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang jihad dikarenakan untuk riya, atau jihad, mereka yang berjihad dikarenakan untuk bisa dipanggil bahwa dia adalah seorang yang pemberani maju ke medan perang. Kemudian orang tadi mengatakannya, Rasulullah, mana yang termasuk jihad fisabilillah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulia fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang dia berperang, berjihad fisabilillah, litakuna kalimatullah hiyal ulia, agar tegaknya kalimat Allah, tegaknya kalimat tauhid, maka dia termasuk fi sabilillah. Hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang kewajiban bagi seseorang yang jihad fi sabilillah untuk mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk ingin dipuji oleh orang lain. Masya Allah, si fulan jihad paling depan. Atau ingin disanjung oleh orang lain. Masya Allah si fulan, orang-orang yang pemberani dan sebagainya. Sehingga timbul rasa sombongan. Timbul rasa ingin dipuji oleh orang lain. Hilang keikhlasan. Maka sayang ibadahnya. Padahal jihad termasuk dari suatu amalan yang besar. Jihad termasuk dari ibadah yang sebagaimana derajatnya tinggi. Hadis yang tadi kita sebutkan. Sehingga jangan kau sia-siakan amalanmu, hilang dengan ingin dipuji oleh orang lain. Jihad ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa huwa ma ikhlas niyyah yukaffir khataaya illa ad-dain, kecuali hutang. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di mana dalam hadis Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa seorang lelaki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila saya terbunuh ketika saya berjihad fisabilillah, apakah bisa menghapus dari dosa-dosaku? Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, iya, bahwa dengan berjihad bisa menghapus dari dosa-dosa. Wa anta sabir muhtasib muqbilun ghair mudbir illa ad-dain. Naam, bahwa jihad termasuk dari suatu amalan yang bisa menghapus dari dosa-dosa, dan kau dalam keadaan bersabar ketika berjihad, engkau dalam keadaan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan engkau senantiasa berjuang, tidak mundur, senantiasa berjuang berjihad fisabilillah. Kemudian Nabi mengatakan, illa dain, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril telah mengatakan kepadaku. Ini dalil menunjukkan bahwa permasalahan hutang jangan disepelekan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain. Jiwa seseorang itu dia bergantung kepada hutangnya. Bahkan Nabi pun pernah tidak mau mensolatkan orang yang mempunyai hutang. Sehingga hutang yang dimana walaupun orangnya sudah meninggal, yang namanya hutang wajib untuk dibayar, seberapa banyak pun, besar kecil jumlahnya. Yang namanya hutang tetap hutang, walaupun kau berhutang kepada saudaramu, temanmu 1000 perak misalkan, pinjam uang 1000 perak, hutang bukan? Naam, hutang. Walaupun jumlahnya sedikit, maka engkau wajib untuk melunasinya. Jangan menggampang-gampangkan hal seperti ini. Naam, jangan menggampang-gampangkan hal seperti ini. Dan juga jangan bermudah-mudahan di dalam berhutang. Jangan. Kalau kalian masih mampu, kalian masih bisa sabar, naam, maka jangan bermudah-mudahan untuk hutang, terkecuali dalam keadaan darurat, sakit lain sebagainya, tidak punya uang. Sedangkan apabila telat kiriman makan seadanya di pondok, telat kiriman tapi hutang kesana kemari, jajan kesana kemari, yang bayarnya orang tua, kasihan. Makan hutangnya cukup banyak, misalkan, jangan kau bebani orang tuamu, yang dimana mereka sudah berusaha mencari nafkah untuk membiayai kalian di pondok ini. Baik, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan tentang kitab jihad pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.